Sampai ke orang lain dan didakwahkan, diajarkan. Dan dalam Quran banyak anjuran atau perintah dari Allah dan ujian Allah kepada yang berdakwah. Perintah Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, berdakwahlah jalan Rabbu, perintah dari Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Kata Nabi. Siapa orang yang lebih baik perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah? Pertanyaan yang maknanya adalah takrir, penegasan dan penetapan dari Allah bahwa tidak ada yang lebih baik dari yang berdakwah kepada Allah, kepada Tuhan, iman, Islam. Dia yang terbaik. Dan karenanya pula ini jalannya para mursalin, jalannya para nabi alaihissalam. Qul hadhihi sabili adru ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani. Subhanallah. Katakan ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Begitu para rasulullah berdakwah kepada Allah. Berdakwah sya'nuha azim, besar keutamaannya, itu yang Allah pilihkan untuk para nabinya, para rasulnya. Dia orang yang terbaik, tidak ada yang lebih baik darinya. Da'wah ila Allah, misi dan tugas utama, tugas mulia para muslim. Alhamdulillah. Rasulullah SAW juga mendorong lagi, memotivasi kepada orang. Wala ayah di Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min umri na'am. Allah beri hidayah kepada seseorang karena kamu, melalui kamu, karena dakwahmu. Maka bagimu itu lebih baik dari onta merah. Onta merah harta yang paling disenangi orang Arab, bahkan sampai hari ini. Mereka punya pasar tiap tahun sedang kontes kontes onta, onta merah. Dan juara satu lelang dan harganya miliaran. Sampai hari ini. Ini cuma jadi ini. Karena paling disenangi oleh orang Arab memang. Makanya Rasulullah katakan itu lebih baik bagimu dari onta merah. Artinya berarti makna hadis Allah berikan hidayah pada seseorang melalui kamu itu lebih baik bagimu daripada dunia dan sisi. Karena hartanya yang terbaik onta merah. Lebih baik dari dunia. Dakwah yang sedemikian yang mulianya, dakwah yang sedemikian agungnya, keutamaannya besar dan banyak, anjuran untuk berdakwah dari Allah dan Rasulnya, maka yang menjadi pertanyaan, apa saham kita dalam dakwah? Apa andil kita yang bisa kita berikan dalam dakwah? Masing-masing sebatas kapasitas yang dia miliki. Yang ini dengan ilmunya, yang itu dengan hartanya, dakwah. Dengan tenaganya, dakwah ini kalau meminjam istilah mereka sering mereka sebutkan amal jamaah, amalan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak bisa dipun oleh satu dua orang, melibatkan untuk yang lainnya, sangat-sangat saling melengkapi, saling membantu. Amal jamaah bersama-sama kita bergerak. Di dakwah, amalan mulia, tugas aku, nanti harus ada bukti kecintaan kita kepada iman ini, bukti kecintaan kita kepada tauhid ini. Kita ingin punya andil walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun sebentar, paling tidaknya kita ada andil di situ. Ada saham kita di situ. Ta'ilma dan para ulama sangat mencintai dakwah ini. Dan mereka walaupun sudah banyak yang mereka lakukan, lama dan besar yang mereka berikan andil dalam dakwah, tetap saja mereka menganggap diri mereka masih jauh dari kesempurnaan, masih kurang. Inilah contoh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadai Rahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imsal. Ba'dallah. Jasa beliau lebih besar. Berapa banyak dakwah tersebar. Berapa banyak orang berdatangan menyebar itu pulang terjadi beliau. Berapa lama beliau berdakwah? Saat akhir-akhir hayatnya sekitar putrinya dia menangis. Dan beliau katakan, mada padjantu dakwah, mada padjantu dakwah, padjantu syaitan. Apa yang aku berikan untuk dakwah ini? Aku belum berbuat apa-apa untuk dakwah ini. Tidak mukasir ada di dunia pulang sementara begitu banyak yang dilakukan. Ya kalau itu semacam beliau maka bergantung dakwah apa yang aku berikan untuk dakwah. Kalau pertanyaan serupa juga kita apa yang kita berikan untuk dakwah. Apaan kita dalam dakwah ini? Kita ingin punya sedikit nanti. Kalaupun bukan untuk kita secara langsung, kalaupun bukan untuk kita hari ini, kita ingin dengan andil kita akan merasakannya anak atau bahkan cucu kita ke depan. Kita nggak tahu kapan usia kita. Dengan apa yang kita berikan, paling tidaknya itu bibit yang kita tanam, yang kita pupuk, kita siram, berharap buahnya akan dipanen oleh cucu. Itu keterlibatan antum semua. Itu tahun kuat dari semua. Tanpa itu nggak bisa, nggak akan jalan. Dakwah itu akan layu sebelum dia berkembang. Akan berjalan di tempat. Butuh semangat. Butuh kesungguh-sungguhan. Kita capek, kita letih, mereka pun ada dakwah, musuh-musuh Islam juga capek letih. Tak alamu, tak inahmi alamu, tak mata alamu, sama. Tarjuna minallahi ma la yarjuna. Bedanya kalian berharap kepada Allah yang itu tidak mereka harapkan. Ironisnya, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ironisnya, mereka, bahkan dari kufar, menuju Islam, semangatnya minta ampun, dalam menyebarkan permusuhan, dalam isinya, Gak kenal lelah, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. Gak kenal waktu, siang, malam. Terus berbuat. Terus bekerja. Yang dengan hartanya, yang dengan tenaganya, yang dengan kemampuannya, ini di bidang IT, ini di bidang mereka. Tahunnya kuat. Musuh-musuh sekarang. Solid dalam tanda kutip. Dalam keadaan tidak ada yang mereka harap. Mereka buat semua itu apa harapannya? Nanti dikuburnya akan bahagia. Ada itu di iman mereka? Tidak ada. Kufar. Berharap nanti di akhirat akan lewat surga dan kenikmatannya. Tidak ada dalam iman mereka semua. Tapi semangatnya seperti ironis. Justru mukmin yang punya iman, berharap, punya keyakinan, yakin adab dan kenikmatan kubur, tahu akhirat dalam imannya, jannah dengan segala kenikmatannya, malah cenderung malas dan berpangku tangan. Padahal ada harapan. Kalau mereka yang semangat ada harapan. Begini. Diharapkan akhirat kelak. Diharapkan dikuburnya sebelum akhirat. Dan menemani dia. Kubur. Amal soleh. Dalam rupa yang tampan, putih, bersih, wangi, bersamanya, gelapnya, putih. Dan yang diharap, tapi males, lamban, tidak ada yang berbuat. Yang ini gak ada yang diharap, semangatnya mereka luar biasa. Apa tidak beresiko? Beresiko, bahkan terkadang sampai tingkat kematian, nyawa yang mereka pertaruhkan. Calon menengok ke belakang. Jelas, sebagai contoh, zaman dulu gerakan komunis PKI, tahun 40-an, 48-an, mereka bergerak, pulang dari Moskow, Musov, Samiko, tokoh-tokoh komunis. Dia bergerak mendakwakan komunisme, komunisme ini. Apa enggak ada kendala dan tantangan besar pemerintah Hindia Belanda sampai menangkap mereka di penjara? Sekian lama dibebaskan, berhenti, enggak berhenti, terus mendakwakan komunisme. Sampai pada tingkatan, karena beberapa kali ketahuan, diasingkan, dibuang oleh pemerintah Belanda ke Rusia. Zaman itu, belum ada pesawat. Nah, seperti kita kan, enak sudah. Ada pesawat nyaman, ber-AC, dan pesawat paling ada pesawat tempur zaman itu. Di perang, tidak ada pesawat penumpang. Ada kapal, kapal pun tidak seperti sekarang. Kapal yang ada di IT, di ASI, tidak ada. Kapal ala kadarnya. Ya itu yang dia tunggu. Apa enggak capek? Berapa waktu yang dia butuhkan dari sini dan dari Rusia? Nilai sungguhan dan perjuangannya. Ta'lamu, ya'lamu nakama ta'lamu. Sampai kembali lagi. Tahun 60, enggak berhenti. Terus. Bergerak. Musuh sampai terbunuh kan. Alhamdulillah. Mati di dalam kamar mandi di tembak. Dia dalam kondisi dikejar-kejar. Sama aparat di zaman itu. RPKAD atau apa. Dalam sejarahnya saat dia mau mati kena tembak, terakhir yang dia ucapkan dengan teriakan, hidup komunisme. Wow. Itu yang kita ingin ambil dari sini. Semangat mereka sejauh itu. Dalam keadaan tidak ada yang mereka harap di akhirat. Tapi begitu besar semangat dalam kebatilannya. Cara kita punya akhirat, punya din, punya iman, tahu bila, tahu pahala, balasan Allah. Bagaimana semangat kita? Mana kesungguhan kita? Ikhwatillah. Ta'awun sangat sifat mu'minin yang Allah katakan wa ta'awun ta'awunlah kalian di atas kebenaran takwa dalam mengamalkan perintah-perintah syariat, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Saling bantulah satu sama lain. Yu'in akhah, nolong dan membantu meringankan saudara. Ta'awun dalam ta'awun ada ikhlasan yang kuat. Hitungan dalam artian aku juga banyak berbuat apa-apa aku di situ tapi aku juga lakukan, aku yang handle, aku yang mau handle. Lah bulan mana, kenapa bulan nggak ditugas? Nggak bisa tahu juga kepuaskan amalan kepada Allah, jangan pandang orang. Berbuat karena Allah agar kamu punya andil dalam dakwah. Dalam hadis, walaupun babnya dalam peperangan, Rasulullah SAW katakan orang yang ikhlas hingga na bilhirasa bahwa bilhirasa wa in kana bisitaya fa bisitaya. Kalau dia dalam penjagaan maka dia dalam penjagaan. Kalau dia dalam logistik supaya maka dia dalam logistik. Makna yang Rasulullah sebutkan maka dia dalam penjagaan, maka dia dalam logistik ada dua. Yang pertama, Rasulullah ingin menyampaikan tugas dia mulia, besar, walaupun sebagian mungkin memandang dengan sebelah mata, cuma dalam penjagaan, atau ini cuma kebagian ngasih minum, JB. Oh, istilah kalau sekarang, Nah, ini penjagaan. Ketika malam istirahat pasukan, enggak mungkin semua tidur. Serang sama musuh habis semua. Harus ada yang ronda, jaga camp. Di sini harus dijaga. Dia ditugasi jaga. Tugas dia menjaga tugas besar mundur. Tugas dia ngasih minum tugas mundur. Makna yang kedua, dia karena keikhlasannya tidak kemudian meremehkan yang ditugaskan padanya kemudian diabaikan dan disia-siakan. Tapi dia kerjakan dengan sebaik mungkin. Dia lindung. Dia mendapat tugas menjaga, itu betul dia jaga dengan serius. Dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dia diberi tugas ngasih minum, dia jalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau orang kurang ikhlasnya, itu cuma dikasih tugas bagian iman ini. Dia anggap itu kecil, maka dia lakukan seadanya, males-malesan. Tidak dia kerjakan dengan sebaik mungkin. Orang yang ikhlas dan berhubungan. Siapa? Lillah. Mengetahui kebutuhan. Pak Antum, barakallahu fikum, seperti yang Antum ketahui bersama, Antum dan Ikhwan Hukum punya gawe besar untuk membangun masjid, markis, untuk pendidikan anak-anak antum, anak-anak tuan antum semua, untuk juga terciptanya lingkungan yang kondusif bertetangga dengan orang-orang yang semangat berusaha untuk kenikmatan besar. Antum hidup di tengah-tengah kondisi masyarakat atau tetangga yang mendukung ketakwaan dan ketaatan ini tidak bisa dibeli dimanapun. Tidak akan ada ditawarkan di perumahan manapun. Makanya dalam beberapa tahun terlewati di Baghdad, Ahlu Sunnah ketika Baghdad dikuasai oleh Qadimiyyin, mereka Qadimiyyin dari Qadimiyyah Rafidhah, hari-hari pada Jumat mimbar ini dibuat ajang mencela dan mencaci maki para sahabat. Siapa yang tahan? Kau dan tidak sabar. Maka Ahlu Sunnah pada keluar dari Baghdad, tinggal di pinggir jauh di pinggiran kota Baghdad. Sehingga tidak mendengar syubhat dan kebatilan-kebatilan yang mereka. Tidak dikenal orang seperti itu. Yang disebutkan dalam bait syair, ya ibunani an bitu dari biruksin. Ala innama bil jiwari tazlu diyaru wa tarfusu. Mereka orang pada mencela aku pada penyakit. Karena aku jual rumahku dengan harga murah. Enggak pantas harga segitu pasarannya. Misalnya kalau sekarang daerah kamu situ strategis bagus. Dekat kota, dekat ini. Itu laku kalau 500 juta aja. Yang buat cuma 200 misalnya. Dia jawab, sebetulnya ketahuilah mahal atau murahnya suatu hunian rumah tergantung tetangganya, lingkungan, itu yang menentukan. Bukan rumah, bukan lokasi strategis dekat kota, dekat stadion, dekat ini, bukan itu ukurannya. Lingkungan. Walaupun kamu di tengah kota, di tengah jantung kota, tapi tetanggamu, alhamdulillah, kamu sakit hati, buat kamu gak tenang, keselamatan anak-anakmu, keluargamu, masa depan mereka, setiap hari, mendengar maksiat, syukur, lingkungan ini. Gambaran hidup yang soleh, yang baik, yang berusaha dan bayangkan yang diambil. Mungkin bahkan seperti tadi, bukan kita yang merasakan, kita berharap anak atau bahkan cucu. Kita bentuk, kita buatkan untuk mereka lingkungan yang baik. Mereka dan keluarganya dikenang jasamu oleh anak cucu. Ini dulu bapakmu, ini dulu kakekmu. Doakan. Untuk itu, seperti lagi untuk tahun semua, untuk kesembuhan, untuk keseriusan, karena proyek atau kerjaan besar semacam ini tidak akan jalan kalau tidak ada keterlibatan. Penting. Yang sekarang insya Allah khair. Yang ada. Yang mampu bisa antum perbuat. Tarbiyah, untuk pendidikan anak-anak, itu kan tidak bisa maksimal, karena aku tahu lingkungan mereka, antum antar dari rumah, antum jemput, keluar masuk lewat tempat daerah, mereka melihat sesuatu yang tidak pantas. Mereka dengar yang tak patut didengar. Mereka kalau lingkungan itu diskusi. Terlaku. Terbina. Terta'awet. Wahlak. Tahun selalu ada di tempat suku-suku. Innalan itu ajroman karena amanah. Dan kami kata Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat besar, berbuat baik dalam amalan. Pasti ada balasan yang terbaik sisi Allah. Dan berapa bisa? Hah? wassalatu wassalamu ala rasulillah.